apa? Sing ganti mesti apa? Sing ganti mesti apa? Wong ngepe ganti mangan. Awan-awan ngepe pantau mlebu kamar nyangkeng pukusan. Dadi perawan ojo cengkal-cengkal jake dilamar juru kunci kuburan. Ngono-ngone ku pancen yo bener. Tuku petek diwadahi kiso ditinggal porik ngentekno kloso. Bareng ini mantep ni. Yes. Iki menggoreng mana remangin ni bola. Larek agak apa-apa yang penting hompak ni. Lainnya semantik ini rek terus apa? Melayu tak? Ya apa? Lo karuan ni aku lak akan nuruti cok aida. Ya apa? Mandarin. Oh ya yang ngerti Mandarin sing ini lo. Mama yang kue ngono. Ya rek, nek ngono ya, jaluk Mandarin. Ayo tak turuti, terusna ya. Yeah. kenek sing kempong numpak sepeda pedot sendiri hapene nabrak motor gandengan cari si cinta kok ngelirik jane ngono iku lojak motor pikulan lepok ah, lepok ah. Sawangane ngene rek, tapi nek gak belajar nyone yuk bawa gak iso. Ya teman, lho kan iso cara Mandarin. Lho. Angel rek temen angel. Tapi nek kon gelek bloncone yuk bawa hak mesti iso. Kan ngerti, kuwe peke tanpa gua. Kuwe peke tanpa gua. Lho nggo suwe sampe cengeng, gak atik suguhan. Iyalah, abar-arik repot aja nih. Ini salah, ini salah. Rewel IPN aku mau. Bapak ini rewel lagi. Hai. Hai ya. Oh, si cok. Papa. Oh, bawa si nao. Bawa, kohi, mbe. Apa dik, kendaraan model, kendaraan nakal kan ini. Apa dari mana? Kau ngomong apa kau ni? Kau nak cari ngomong lebih. Kau sampai intai lah ngabur aku. Saya kau cintai. Anggap kamu lo perasaanmu ya apa saya sih aku ya apa perasaan. Lo nak ngono pas, nak kadung cinta ya cinta pas yang benar. Kenda kamu aku ah. Bila ya aku tu kau cinta beramu ring benar. Dulu ya dulu sekarang sekarang. Ada bedanya. Jangan dicampur aduk ngonojok deh. Dulu kereta. Sekarang Fendi. Dulu cinta. Sekarang Fendi. Gak iso menaiku dulu cinta sekarang benci lah lu itu kan surat pun aku itu kan surat nek benci lo nek pun jalur surat gampang ngawurah tapi aku mesti pesen sampai tinggi ini sih siapa segini siapa kene tinduri ngawurah Murcia Murcia siapa Murcia siapa apa nih ku lah Murcia siapa Murcia tuh bujoni Khalil ngawurah uang kita kan jadi iya iya. Jangan selalu marah-marah. Oh, waduh. Iya, terus. Mbak bilang. Iya. Kalau selalu marah, iya, terus. Iya, kan? Iya. Jadinya lekas tuh tuwe. Oh, pokoknya gede. Kau jangan anakmu dah kau buruk itu. Iya. Iya nak Agus anakmu. Sebab penuh kabeh dasar ngono tak kandhani. Nak Agus, nak Agus kudu sekolah, nek sekolah bisa di wong sing pincang. Ngono. Oh, ngawur ya tak no. Wong sembarang kudu dipelajari, Bas. Lah bukti tak mini proses penopo iki? Sik blon. Ngene iki blon. Lulu. Yo, iki bahasa sembarang iki. Wah, bahasa apa iki? Mandarin, Jepang, Nippon, Tokyo. Tropigo ngono. Ngawur ae. Lho, gak ngono iki ya? Iya, ngene. Ini ayo tak kon. Lah nek gak ngono ngene ae. Pipo nek ngene nggo ngawur ae. Ya wae. Aku nek ngrungokno suaramu lho iki ya. Awal sampai akhir. Suara kok roto. Ya. Kano brenggo. Juga sok kecantol. Tapi kok ham-ham to ae. Tarungokno bas bener iku. Suaramu kok enak. Roto terus napasnya kok panjang. Loh. Terus iku opo? Asal bibit Purwanto. Asal bibit Purwanto. Oh, tadi pernah aku kepingin. Iya, iya. Supaya suara penenak. Heeh. Bisa ngebur kan? Iya, iya, bisa ngebur. Jajak bisa ngebur. Lho gak ngono. Bahaya nek bisa ngebur bener. Bisa ngebur. Lho gak ngono. Aku bisa ngebur sampai safari mancing. Ngono. Bon-bonan safari lho. Oh, gak niku. Ono safari apa ngono. Wah, kalau kita nggak tahu belajarnya itu mana? Aku nak masalah, iya bos. Cara ni suruh saya. Cara ni, iya iya. Lagi satu, ya, kesehatan. Oh, dicoba ya? Iya. Terus untu kutu jangkep. Oh, kak Isha deh, kak Isha. Iku menyinggung peranaan kan. Lu kok nyinggungnya apa? Nyinggung perasaan aku kan. Kak Isha. Isha jangkep ya, bau tunggu bokang. Lah berarti gak iso suarane gak enak. Lho gak ngono kok tak tular nang kanca-kanci. Oh. kanca-kanca ngono lho. Kanca-kanci. Kanca-kanca ngono lho. Sebab nek untune rabat, swarane metu niku teratur. Oh, gak ngowot. Iya. Tapi milone. Iya, iya. Gorokan kudu halus. Oh. Nah. Halusno gorokan iso. Dijawakne. Heh? Bisa halus jawaban gorokan. Takono. Takono kanca, tak kanca. Oh, lah. Pai samun. Mangan kudu teratur, mengandung vitamin-vitamin. Oh, vitamin apa itu? Ya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Sekolahan nih wah. Kok model kan nih wah takno. Sekolahan iki enak, Bang. Oh, lantur ta. Iya. Segalanya itu diatur ya. Salah saya aja takon niku. Sepeno mikirno nungko loro nungko telu ne. Kulo tuku tungko ora tak ngono kuwi. Kok iku mikirno ngepur barang. Ngepur gak pantes ketuwek nungko. Nek yo kok iku aku kok aja ngono, Dik. Nek iso ngepur kan enak yo bapak yang ngepur wis. Kok iku ngepur ae. Pakai, no yang ini generasi muda, sing nom-nom bagian ngarep. Iya, iya. Mana sekali usah mikir tukok kuno. Iya. Masih pernah iso kaki lo kaki kuno berbar karton lo. Wah, buah, wah, wah. Eh, agak sesuai dek. Hanya kita kesian saja, ya. Karena saya ini repot. Sekarang saya akan bisnis. Eh, bisnis? Kau nubah balik bisnis ya? Lah aku kan di pabrik aku. Masa bisnis petan dino pakane pancet kene. Yo yo. Pakane 11 kabeh. Ya. Pakane 11, kembar 11 kabeh. Bisnis cepat ono cok sandalan ngene bener. Pak kono ngkep sik kok datang. Lah nek metuki pedagang-pedagang gede metu sandalan ngene. Yo liwat telepon lah bisa ta. Bisa telepon. Oh tak bel kring. Terus dari siapa itu? Oh dari saya. Siapa itu siapa sini ngono. Oh no. Bisnis siapa sini. Sih, nek peno iso telepon coba sih. Telepon dak aku yo. Ah ya ya ya ya. Mbamane iki peno nyekel telepon. Iya, peno telepon. Ya ya. Terus suara kring ya, Pak. Iya. Peno cekel telepon. Tak cekel cek. Terus, halo? Nah, siapa itu? Saya. Saya siapa? Titik. Dik, apa nanti, Dik? Tapi tidak kocok, Pak. Kok lah, murai. Apa yang tertulis, Dik? Kalau apa sih? Tiga apa kirim roti, ya, Pak. Loh, loh, siapa? Siapa? Tapi siapa? Si. Kenapa lho Pak? Kartolo. Pancinan di pancinan. Siapa pasti mas? Anakku. Anakku. Anak puno? Anakku. Bosok sih. Masal masih baik itu anak. Lho lho ini lho omay dewe-dewe. Eh? Omay kok dewe-dewe? Ayo tak kena omay dewe-dewe. Iya. Oh soket ya. Oh iya iya. Tapi pikiran anak cek mecah di dewe. Kan dikolah omay dewe. Yang rumung-rumung boleh ngini kini. Ini boleh dewe-dewe. Anak kan anak basman lho. Ya sing sabar ae. Yo. So jadi mikir nongunung-nongunung ini niki. Iya dah. Aku yang gugon ngomong neng gini, jadi kan gini tu. Neng gini tu bojone cak uat. Ngabur lah. Pak kunci neng di kunci neng. Kunci apa ye? Lo kunci kontak. Masuk kau dari apa sih lo? Lo kok bebek? Lo kok bebek? Lepas dah bebek. Oh, ya mah bebek dah. Neng di keluar are. Nah. Roti. Nong, bapak di pabrik roti. Roti. Wah, suka eru lah. Kalau sing atas roti kalung. Lah, padahal ada roti kalung lah. Lho cek tak, bapakmu nggak hebat roti ya? Roti. Lah, tapi nggak tukar roti. Oh, ngicipi lah. Kalau nggak tukar roti apa? Roti tak roti tawar. Roti manis, roti asin, roti sepet. Roti asin itu kabin, ngerti ya? Lah, ini tapi orang di Dewi carane. Roti tawar, no. Tawar menawar gini. Tawar menawar. Oh, ya, apa sih tawar menawar orang panrol yang kapasri lo. Omong no karut tunggu tunggu penol. Iya. Lepasan roti gude. Masalah ya. Saya ingin roti sak gunung. Kangi, dah kejutan deh. Nek ngemot tumpah no boy. Eh? Nek ngemot. Ya tu sakit no. Baru kebasuk lo orang sak gunung lo. Oh. Lo cari ke pameran. Ke pameran ke pameran. Bener pak. Kadang-kadang gua no apa sepeda di gude. No ni kau apa? Iya. Karena kata ngono. Tapi orang langganan sing acet. Gomblo. Waduh, gomblo kuwi mesine roti kismis. Lah wong mermang roti lho busal-busul ngene ya. Gomblo gak dimut. Gomblo iku awet terne. Lho Pak, cek nak kok dimut. Oh iya, gak dikecapi. Lah kan gak dimut awake kempong. Iku gomblo sing ndi? Gomblo gupeng iki. Oh, gomblo gupeng. Gupeng iku lho. Lah sing tukang matri. Sing gubeng lemu lho. Lah layar pecel dodol sego pecel. Iya, kok kaya ngorong lho. Awas tuwa ta iki. Iya. Kuwi ponakane bapak iki. Iya. Nisanan. Ponakane. Irunge cacek gak sira barek kok. Lah, kok. Tapi gede kono, Pak. Iya. Sing nisanan. Nah, irung kok timbang ketono. Lah sing Mas Gombro sing penyanyi ku karo aku sik nindowan. Nindowan. Gombro gubeng nisanan. Nisanan. Bapak tau kaya sepatu pisan. Oh, kok iku. Lho, iso pirang sik sepatu pisan ta kono iki. Wis ajane ngono gak dikeki. Apa? Ya saiki nemune bapakmu lho. Oh iya. Gomblot wae sepatu dicoplok. Lho, cukup bare aku mbah. Ya kawin cak jare ngono. Pak meneng kok ngernik. Yo, bener di papir roti iki lho meneng. Kang ngono sira ya. Bapak iki duwe rencana iki. Soalnya apa sih papir roti sampe gedene ya. Jadi kendaraan itu sampai macet, ya toh? Bagian kirim dhewe, bagian rumah tangga dhewe. Sing penting kono pe tak tukono anu montor ngomong aja cepet-cepet tapi montor gitu loh montor kloning kan gue apa? Iya pakaran montor kloning jagani tapi pemobong bapak kobong pak bapak kobong PMK caranya aku saya itu jatuh kok nomor dari model-model apa? Jaluk silarang loh jaluk silarang loh pak keren tuh kencono re kalau mati ngawur ayo wong tua ya apa sembarang cukup ya oh, iya, ana iya. Jalu sembarang turu to ono iya tak turuti nek perlu njaluk pati ya turu to ono apa arek njaluk pati ngawur ayo iya iya iya ono mentego wah sampe karat-karit iya mentego iya iki anu giraup kan oh mentego giraup makane mentego kadu bilap wis iya yo siji karo biyen iya cuma serontok kan Oh, untuk kebohon ya. Mana jaman peti ya, Pak? Lah, mau peti, gue dilalap kok. Si isu kano pedang kerongan mana peti? Di setiap hari arek anu meringis meringi. Masuk kong suki kan aci ni dek. Kalau aci ni bosok ini kayak aku ni dek. Kan ngono, doyan lalapan ya gak apa-apa, tapi dibatasi. Iya. Pak, pegawai nunggu apa? Aku, Pak. Aku. Ya boleh no. Ya, kan iki. Ya wis kado pabrik iku. Lah ya apa? Jogro bandare. Mau potonganmu koyok ngono tak no. Lho. Mari nyebas. Ayo kan tadi. Kak, ana ngurus cara arek kono. Yo, kunci kontak ini. Ngono. Sampe mbok. Iki mana? Iya, iya. Kan cocok cek kono ora ora. Jare laci lho, laci ngono. Ngombe laci. Duwe laci. Duwe sorokan sorokan. Sorokan. Kuwi laci. Sorokan kono lho. Lah bapak ngurus kunci kontak iki. Iya. Tonggo-tonggo sak rono kabeh kira-kira sak kampung. Hei. Lah kan aku gak harap roti ini nah, urah, kan, kota, gampang aku sih nunggu hari itu lah hari-harimu aku lah kita tinggal ya iya iya wah apa jangan dipapak itu ya ada waktu weekend duit sekarang ini gawon iya gampang jika gue ya tegak gawon ini gawon tegak gawon ini kan masa asik di mana hilang ya bisa ya lah kan dari duit lah kan gawon itu apa setoran ini oh di setoran kita ya kan gawon itu loh gawon ini kita ngantuk Pak. Iya. Bapak anak gerakan ya, Bu. Tuh, coba cek aja nih. Salah rek. Mbok nomor induk. Bau-bau. Bau-bau. Iya. Ya, hati-hati lah. Warung ewangnya aku. Aku dari. Ganteng anak benar. Duh, ya. Kamu niru ibuke ya. Loh, ya. Niru bapak. Niru bapak ya sembo. Kan gak mulia. Loh. Iya. Monggo. Monggo. Mau ketemu tangga. Nggih. Biasa main pundi? Oh mriko nak. Nggih. Ya iki tepi nak. Sing tepak lho nek ngandani wong. Lho kok ngono. Niki ambune kaya wong sugih. Oh nggih. Oh. Sandal ambune. Ambune. Pengu ada sugih ngeten iki. Ambune pengu nggih. Ha enak arek ngomong rek. Mboten modele niku kok ketara. Nggih. Bas. Bas. Eh, kena tak kenal arek. Durung ora kok. Duyung. Iku kok apa? Durung kok duyung. Lah, kon tau kenal bareng. Kenapa napane, Mas? Kula. Nggih. Kula bali. Bapak ini? Ini malah sopik, bunga. Konco nak konco. Oh, enggak. Konco. Anu pak, pulau pas deh, anu. Napa? Pasok. Penuh cici lepas. Gak kono kupu. Nggak aku ngomong keliru di cici ini. Kok gelang awan ini kulo? Nggak aku ngomong keliru di kukuyo ketularan. Karena padi. Kulo padi. Bersungkan-sungkan. Bersungkan-sungkan, Ben. Pokoknya... Napa kat sampean? Sampeyan ngomong-ngomong. Iki nek bener duruti kula katakan niku. Wis, kon niku. Iki pun, kula pun kuwatir. Anu nak nggih, kula ajeng katen. Nek sampean asri boten perlu adek wedi kali kula. Biasa bebas mawon. Boten apa-apa. Boten. Penguasi mawon lho, Pak. Ngene ndelok iku wong iki apa sih mundhe mripat enak. Nggih. Nami sampean simpen. Nami sampean sinten, Nak? Kula tini, Pak. Hah? Tini. Sapa? Tini. Waduh, sepake apa? Dola. Sapa? Dola. Dola. Pak, sampean jamel teng mriki, Pak. Lah ngapa ari ya? Tini, Pak. Ya terus jangan tak gawe-gawe. Gawe-gawe. Oh, jenengmu Tini nak ya? Tini. Lengkapnya, lengkapnya. Lengkap ya? Oh, Kastini. Ini kenapa, Pak, surat kula? Oh, iya ya nak ya. Pak, iya. Oh, iya ya, suratnya, Bas. Itu foto ini, Pak. Wah, foto ini. Ayu, ya, Pak? Eh? Iya, ayu, nak. Ini kok patah kena dekat gini, Pak, Bas? Eh, cek-cek, ya? Iya, kayak ngene ngene mulia. Wah, murah kan, itu. Aku, Pak, lo, pas pendamelan, lo, Pak. Lo, Pak, tombol. Tombol ini, lo, kan, diserahkan, ya, Pak? Wis salah, Gus. Tombol, kan, tombol apa jari aku, Pak? Tombol, gak nak apa-apa nih aku, tanggung jawab. Waduh, gak nak apa-apa yang Melayu, Tiko, Tik. Kata lu jawab, Tik. Gak ada pabrik tak bapak? Loh, pabrik? Roti nak. Roti napa pak? Eh? Roti napa? Roti mambu. Roti apa ya? Roti tabarono, kismis, roti keju ono, sembarang. Campur nggih pak? Campur, campur laran. Roti campur-campur. Pas, pas, pas. Nampu arek delok-delok. Apa? Sesuai no barek-arek. Iya, iya, iya. Potongan ini nih. Iya, iya. Kita pakai duit-duitan ini. Eh? Pakai duit-duitan ini. Pakai duit-duitan? Laku tinggal wangi. Entek duit. Oh, apa deh? Ini pak ijazah aku loh, aku gak ada ijazah. Wah, deh. Loh, ijazahnya papa ini. Ijazah, gak salah. Loh. Oh, gak nutuk SMA, nak? Eh? Pak, gak nutuk. Ini loh, ijazah SMA ini loh, pernah aku. Oh, iya, SMA. Oh, iya, kuali SMA. Eh, nak gak keliru, nak, kau nyebutkan melok apa, nak? Lah, apa sih, pak? Sebab bapak ini bener pabrik, tapi pabrik bukan pabrik besar. Pabrik cili-cilian, tapi sederhana. Ini nenek pernah gak wani nopo, tak tompo. Oh, cetek kok ngomong ngurang. Gak bisa. Oh, sok aku ngomong. Loh, pernah ragu-ragu ngomong. Iya, gak, gak. Ini ya, ini melok bapak. Nah, kita pabrik roti, lakon tak kekek ngomong kantor. Oh, kantor ini? Eh, kantor pos. Saya sih gendeng kok dengan titik ini. Kita lah, kantor. Kantor, kantor. Goblok sih gue. Kantor penolakan gitu. Oh, kantor sih, kantor. Dia kantor. Dia kantor ngopi sih, goblok. Sedang juga tak dok. Nyari tamburi tak tengah yang lepas. Oh, wong mendukur. Kata kantor ya. Apa nak? Cici dah mengurusi perusahaan. Ya. Cici dah mengurusi perkiriman. Ya. Cici dah mengkelesetan. Ini kantor yang remak ibaratnya. Tapi kan tak kayak kantor sementara. Ya, sementara nak ya. Kan bisa ngetik nak. Sakit pak. Oh. Karena ada dari sini. Ah, iya ya. Lincip-lincip. Nah, terus ini nak ya. Kan jaluk bayaran harian. Apa mingguan, apa bulanan nak. Terserah apa tahunan? Kok tahunan? Ya enak, barek ngerapel bu. Ngerapel anu ini, apa itu? Iku loh, enak, iya lah. Iya, iya. Enak tahunan aja. Tahunan, lho, tapi di jalur DC. Oh, jalur DC? Ngapain jahe ini males. Terus ini naik bulanan aja. Pak, enggak bulanan aja, kantor. Iya, tak ulan kok tak kerong atau seket. Oh, cek kuatir nak, masalah iya nak, cek kuatir nak ya. Lho, aku ini lho kan malas no. Sakno nak ya. Iya, iya, di samping itu nak ya. Dipikir taruh. Wes. Kon mlenya akeh aja dikendik. Di samping iku nyenak ya rene omahmu ado, kak bu mule, kon takek kamar sosial kanggo awakmu. Oh, nggih, Pak. Sebelah ndi? Eh? Sebelah ndi? Kon sebelah ndi lah kan ala ono. Lah sebelah kamar sing kan ono, kamar sing kan ono. Iya. Iku lak jeje telu ah. Iya, terus? Ha sing sisa iki. Iya, terus? Sing iringane tanggonane pas sebelah iku. Kon ngene? Iya. Aduh. Lho gak ngono nek sing ngiri kan digon sedek kok bagi. Kira jogo. Oh, dicatek. Pegaweane. Gak cocok kon jog ngampuri iki asana. Ya. Di samping kon turuk ngene pabrik ini, wong rumah tangga campur nak ya. Ya ayo sing tangan, tangan sing enteng. Oh, aja dikantongi tangan. Nggih kula sanggup. Tangan aja dikantongi nak. Ya bantu-bantu nyapu nak ya. Oh, nyapu. Iya. Laut. Napu latar yang ini loh, napu latar yang ini. Ya napu latar yang ini loh. Mulanya tak jelas no. Napu latar, latar tak halaman dalam. Ya halaman dalam kene nak. Halaman sama terang bu. Iya sapu nak. Bocoran itu. Bocoran itu. Lur tengkeng nak. Lur tengkeng. Bisa cuci napu nak ya. Masak, acang, acang, acang. Iya acang. Gak kerikil. Ya berat nak. Macam-macam roti nak. Ketan. Roti lah pabrik. Wong gak roti pabrik. Ya adang berat nak. Dibu suci pak. Enggak buahan. Ya dibu suci ini nak. Cek. Ini nak. Kalau benar tentang pawon. Pak Wan di sekolah. Sano pak. Sano. Ya gak bisa nak ya. Sano. Wis ada hati napu. Ada hati adang ya. Wis saya cuma umbah nak. Oh umbah umbah. Kain. Iya. Gak seng. Umbah umbah kok ya. Kain nak. Kain nak. Pakaian sampean. Iya pakai aku. Ya betul apa-apa pak. Iya. Thank you. nyambut gawe juragan pitik. Juragan jok. Pula pitik. Lah omongi majid ya. Pula ndok nang ngene Jember. Tak tumpakno sepur ndok rong ranjang. Bareng nang ngene sepur krungu rame-rame ndok kendangi wong kecarat. Jaga keamanan. Pas sampe ndoke pecah kabeh. Kari sak keranjang tak purep ya mbek aku. Sepur buta teko Wonokromo. Ndok tak junjung netes kabeh. Tangane tak grem ya ndaran. Wis panjenengan yo nyambut kae iki yo enak yo gak enak. Ono nek golek pitik, kita adral. Wong sang proyek dah. Dari gerakan pitik. Iyalah. Ben kono pitik mati. Ngawur ae kon niku. Ra kok pitik mati. Ore-ore, Pak. Pitik talkun lho. Heh? Pitik talkun. Akhire digawe soto iku. Gak ngabluk kon. Beget dan pitik. Kok pitik talkun iki? Kok pitik biasa. Sekarang apa tambah banter? Lah kon pitik talkun kon. Lah pitik apa? Ya pitik Jawa. Aku nek kula langgone diri. Ono pitik gak pitik Jawa kuwi. Heh? Pitik gak pitik Jawa. Iku pitik kaya nayanen. Pitik gak tapek Jawa kan. Nek kepinginan nang Blitar akeh, pitik balik sapa kebon uwak kira. Iku nanas. Ora pokoke badean iku. Oh, pitik wali sapa kebon. Lah ya kula nanas ya jagak pitik bangkrut ya kula nanas. Iya, aku gak mesti loh. Kula jangkrik barang. Ono wedhus jombah. Heh, jombah. Atau wedhus blendingen. Tapi sembarang kok kula ya. Sembarang tak kula aku pokoknya di sing payu. Roti lho. Roti ya tak. Wah. Bapak iki jerakan roti. Roti? Heeh. Aku lek ngono gak kurang njaluk apa lho. Itu bapakmu dhewe ae lho. Iya, njaluk. Iya bapak dhewe ae. Oh ada. Misan-misan njaluk jek siji loro nggawa truk. Ha, ya ngono dan lima. Ya marun tak gek noma. Ha, bagus. Api ati mulo kon niku. Iya, iya. Marun tak cancang tak patoki. Oh, kalau dulu tancang ini gak enak aja, jaga nanti ini gini aja? Iya beneran apa itu pernah? Bapak udah gak nerima arek wedok, wayu wayu anjar, seneng kan? Karena aku putar arek wedok, lerungmu mekro kan? Kok pada nambah awakmu dewe, aku gak kira kan? Gak kira kan, Dekti ini melok, gak melok kan ya terus apa aja? Gak ngono sih nak maksud iku. Iya. Bareng ana kono rong dino lho, dadak arek nang pasar. Terus ya. Kula glepung. Iya. Glepunge roti. Njupo glepung, njupo glepung. Ya ya njupo glepung nang pasar. Dadak ana pinggir kali ana arek bayi digomuli. Tuh. Mesti nak gak digomuli ya. Iya. Terus digon ngantar polisi perlu dilapurno. Heeh. Dadak saking wedine terus digomuli di anakno bak diaturno karo bapak. Terus digomuli diaturno romo. Wah, apa omonganmu kelinci pendiaturno, digomuli ditukno. Wis ora belak ngono ditukno. Lah terus bapak curiga. Curiga bapakmu? Jadi niku anakku jadi. Oh, sangkane kok niku hubungan gelap ame apa pembantune bapakmu? Sak durunge arekku mleburono dipikir aku hubungan gelap. Saiki arek wis lahir. Edok-edok golek penggawean perlu nyek kumpul balik aku. Dadak tuduhane bapak itu begitu. Wah. Ayammu nuduh begitu. Ayo pancene kon gak berbot sampe pegawe bapakmu ya tolak ngomongi bapakmu. Lah saiki ngene ae. Saiki aku ngono mari sementara rek. Aku ngono lek bojomu. Lho kok takon ngakoni apa cek gampang arek iki. Engko tak kei dhuwit. Aku dhe bojo arek iki. Ngakoni tok ngono lho. Kabeh anakmu kene iki. Iya. Iya anakmu bae. Aku ngono tok tak kei dhuwit perlune arek iku lek saiki diusir arepe. Lho bature bapakmu diusir. Iya. Lah karep cek bali rono maneh sakno ya. Lah kok meneh gak bali rono? Sakno ya. Sakno ya. Oh anakmu. Anakmu kan iku. Lah karepmu bayi iki takoni anakku. Takono anakmu. Mesti santolo ngene ae. Bayi takoni anakku. Iya. Lah bure bapakmu tak rabine pisan. Lho aja ya. Oh anakmu lho. Anakmu. Aja, iya lek awakmu iso nyukupi. Wong upamane saiki. Kang wis duwe bojo. Iya. Soale rumah tangga lek paduan jiwa. Iya. Cinta padha cinta. Mm-mm. Aku upamane cinta ambe bature bapakmu. Mm-mm. Bature bapakmu gak cinta ambe aku. Iya. Tak kuwatir nek kon nyiksa batine. Iya, wedo. Iya, sakno. Tapi cinta gak cinta tak urusi dhewe. Wong iku tak rabi. Lah apa kon wong jaba melu urusan cinta bojo? Heh, iso kon notok male ya. Tak rabi kale. Aja. Anakmu. Anakmu. Lah lek arek kok rabi layu lastri yo. Wis ngene, pake dhuwit 50.000 akonono. Perlu narekku cek tetep nyambut jenok kono. Nek ora aku tak budel. tak budal lah ngene bapakmu. Iya, iya. Aku nono warani ku lek anakku. Iki sakone anakku. Larek ku warani. Arek wedok ku tak warani bojoku. Pilih ya? Iya. Sakno rek. Ndelok peno ku sakno nyambut gawe surang-surang ngono ya. Iya. Omongmu iki kae. Surang-surang. Lah kok menawa sapa Gunung Sari ya? Hah? Ngene nek njare kelep. Lho, aku ndeleke wong kalep lho. Aja golek wewean aku. Lah apa wewean? Ana kanca dhewe sing kelep nok kono. Iya. Kata irung itu, saya kata gue, gue tak tambahi. Aku nak bapakmu ya. Iya. Tak kau di bajiku, anakku. Anakmu, lara kata gue bujuk. Lara bujuku. Iya. Lara bujuk mana? Oh, aku nono tuh aja kok. Wah, anakmu. Oh, keran ini pandane. Wah, ini ya apa? Lulu, lulu, lulu Pak Besa. Keran, lulu. So keran. Waduh, lah jenenge. Buru bapak so apa? Oh, turun tak kandani lek. Waduh, lak main celak apa ni? Anak elana wedok kata kandani. Waduh, lu. Iko kuarek tim, kon lapo? Napa mas? Kon yang ngono gak pekoro ya kon? Kini lo? Pekoro napa sih? Pinggir, pinggir tengen. Kon kempen bengong lo. Senengnya ngomong kono kiwo ay. Lah sama jejak mawon kalau niki bengong. Retak maju, kau pinggir dublek. Kenapa sih? Kon iki apa nu bayi kok gemule kon gak di pekoro? Nangi karo kalau niki saaken mas, baru ngertos nek bapak niku murang muring ngoten. Sana sana tapi efek ini. Efek lek janu bengung. Efek nang aku. Si makna aku ki berbuat marek awakmu, men-men lek serana nang bapak polisi lah pokok gemule. He? Sampe ke tiang pundi? Ya wong kene lah kok gemule lha apa? Sangge karep kula niku saken lah, sakniki napa kok. Yo bapak e muring-muring kuping jepopong-jepopong gak karuan iki. Pokoke lak mboten sih, lak mboten anak sampean sih. Iya tapi nyatane saiki aku dicurigai karo bapak. Kon mesti kate diusir. Kon malah mesti dikonyingkri. Tengok lak mulut lak abot aku kon. Lho. Lana apa aku sampean niku? Wah, kon dadi pekoro jane aku. Aku bingung mboten nang sing kula jujuk, Mas. Jane saken. Oh, la wong ngene aturane carane. Eh? Oh, wis jelas terang kawoco lek iki aturane. Lek la ngene budale mengko lebon ora-ora, Mbak. Eh? Rudingan, semayan, komprensi, sanusi, desi atau kok. Oh, mulane. Enak. Apa sih, Pak? Eh, apa-apa kabeh apa? Takon kon arek iki. Mulane kon kon sik prawan nak ya umurmu sak mono. Tak tak kon lancang. Terus ya apa eh? Kok wani gandeng renteng karo bayi? Anak sapa iki? Anak sapa iki? Lho niki yo gane tiyang. Heh? Gane tiyang. Sapa ngaran anak orang-orang? Heh? Lah nggih lah sampeyan curiga kale sinten sih, Pak? Wes, irunge kaya aku irunge arek iki. Irunge kaya aku iki nek gak oleh kartolo gak pantes iki. Hah? Mboten sumpah mboten. Lah nyatane kon tak kon hubungan glepung, tak kon setor kene perang trek, mule-mule go bayi, nek ana katol anak sapa iki, ya? Mboten kok, Pak. Kon kok ana siang kon, eh? Apane, Pak? Sing kok temeri apane, Pak? Irunge kok dadi api rene. Wala, irunge lah mesok ro wong ana padha gak ta? Iya, tapi irunge jungkel ae. Padha. Kupinge lho, ro kupinge yan. Lah iya, kowe gak mungkin nek anakku. Wis saiki nek, lho, nek kon tetep anak. Iki, ya sapa kedodo tekoro iki ya. Aku rumah saya isih. Eh, izin. Ya? Ah, kodok koro ini. Soalnya, kon tak tolong cukup. Gak apa-apa. Pokoknya dino ini. Jepik ini. Hari ini. Hari kiamat. Ya. Pokoknya kon tak gitu. Orang pergi dari sini, wis. Sama si jangan usir pula. Eh, tak usir, kon. Sama jangan ini. Lalu apa yang kon ini, kon? Kok salah? Bayaran di sini setahun ini, lho. Iya, tak bayar, kena. Ini, lho. Grogi, ya. Kenapa grogi, ya, Pak? Ndukono apa? Kon dikontrak setahun, wingi ket mlebu terus marung iki dikek bare setahun meneh balik mana Dik? Ya. Balik kaisar. Oh, ngawur nek kene pakene kon terus. Nggih, pangen pangen. Kae contoh jelek kon. Lan apa? Bapak itu kan lihat-lihat toh, Pak. Kenapa? Kenapa? Itu siapa itu? Ini pembantu saya. Nah, makanya kan kasihan. Tuh. Siapa kasihan? Gak salah, Pak. Arek iku nemu bayi nang pinggir kali. Oh, Mustahil. Mustaman. Mustakin. Mustahil. Oh, arek musmusan mulian. Omongan kok sedek kali ngomong. Mus-musan dadak no. Eh, sing bener mustahil lah apa mustaman mustaji barang. Nah, wis ngene berarti peno tega karo aku. Tega mentala. Iya, anane mentala sebab kok niki busak namane wong tuwa, ngerti kan? Terus sikape berbuat apa bapak iki? Saya iki nak perlu kok ninggal pisan iki. Kananan gak apa-apa. Kok manis kata-kata. Yo, pareke wani nyare kok. Waduh, waduh sik wani ning wong tuwa. Nah, lek peno gak ngaku anak mergo perkara bure iku. Peno nodol lek iku panjenengan lek. Iya. Aku tak nyingkrih. Iya nyingkrih nak. Nyingkrih. Sik ketemu wong tua kon ngono le. Kuwalik, kuwalik. Wong bapakmu ketemu wong tua ya apa kan. Lho bapak niki sapa sih? Lho bapak niki aku. Oh. Rasaku aku. Sementara iki bapak niki aku lah meneh buya. Tapi kok biasa ngono lho. Nek kon nyingkrih nek perlu montor iki, montor iku. Mentari sapa? Mbok mentari sapa njogel. Kuwon. Wong montor loro remek kabeh dijajana. Yo, nyingkir aku. Enak ngono kuwi. Masih gak ngono gak apa-apa. Heeh. Ditenono. Apa? Ngancam kon. Gak. Ditenono kon. Apa? Sing hati-hati. Lho iki tak hati-hati kene. Ha iya. Wis tiba. Ya. Anakmu ah kon. Wis tiba kon. Nek balik cilono kon. Ciloko kon. Ya, aku bedal tak. Arek aturan koyo aturane. Oh, nek gantenge ganteng tapi carane gak ngono. Wah, arek kok gawe karepe dhewe. Wis, tolone ngkri gak apa-apa. Sing penting pasur pabrik iki. Tambah tahun derajat iki tambah ceblok. Biyen niku nyambut gawe enak-enak nyambut gawe dinas. Bareng nyambut gawe dinas leren dadak dodol bumbu. Wis, gak apa-apa. Panjene oper haluan. Bumbu kula isuk aku. Nang pasar keputran. Brambang terasi lombok tak dolawen awan. Bareng kabeh wis komplit jam 12 budal dadak dadi sambel. Wis, saiki dodol rokok. Rokok ya ngono. Tak coba di situ ya. Yo. Salah. Korek nyoba siapa kon lu. Iku eceran sih. Ya tapi nek situ iku badine piro? Lho nek situ iku situ lah gak apa-apa. Ngomong-ngomongane akeh lali gak bayar. Korek. Lho. Diri. Apa? Cetari. Sing jasne ku aku takon. Lho. Aku kan menghormati kok. Lah mosok korek terus sampe teko tanganku. Ku macam-macam tok kon iki. Oh iya kan awak dhewek iki ya wis waduh to ngene. Iki jebare rokok lialane. Bece. Ban iki nek disumet disedot itu beluk. Iku duduk beluk iku. Lah apa? Marmoci. Mulai biyen ya beluk iki. Enak ya. Lho, kodhe iku menyanjir arek. Waduh, waduh. Ban iku cite 75. Hah? 75. Betul cocok menamu rata. Batine piro ngene? Ha iya, batine gak sepiro. Lah 75, lah kulake piro? Kulake 20. Batine. Ngapa 50? Kok tiba-tiba nyakit? Tapi kira badinnya 10 tapi tiba-tiba badinnya 1. Ini gelom ya. Tunggu ini gak gelom ya. Iri maka. Tak gelom ini 45. Iya tapi rasanya kan jejer. Kok campuran tak asli. Gak sih jingga sih. Tapi lorong. Tapi ya? Satu seket. Meneh mari gue ya. Gak iso. Tak sumber situ. Ya kita gesan kan balik. Lalu tak gelom. Lalu balik 1 kilo gak apa-apa itu gesan. Lelang ngomong amuk iki tebalan no. Wes ndi kan? Iya. Wes disemet. Wes pulpen mas tinggal pulpen. Pulpen tinggal. Apa pulpen iki? Iya. Lah iki wong linci petok e karo jero. Wah, kok niku pancet ta kon niku dik kon. Ora pernah lisan wis dapat. Heh, mesti satu lagi. Ngene golek aku nduk tikul. Lha iki ana wayang ya, dodol wayang-wayang. Kalau kan betul ini wayang-wayang dulu. Iya, aku yang ngiras-ngirus. Dari kan kok, ya main dulu niku. Iya, kadang-kadang iku ya total ini, katalog katalog yang ono itu ya. Lalu ini kan tempat mendah ya. Oh, aduh di safari. Iya ya. Ada lucing je. Waduh, pengampun itu tiangnya. Oi, soal kan iya. Ya, kaneri ya. Iya. Tak apa kira gitu tadi. Ya, biasa ae kira-kira kan dhewe. Meneh ya. Iya. Meneh enggak kok juga. Meneh lah. Meneh ta lah. Iya, meneh nek iso anakmu kono nggonku ya. Lah rek sekolah. Tak tatake. Sekolah ya rek. Pokoke eling lah upiro sak pagere. Upiro. Mosok aku mbecik kon sak pag. Ya mati sih sak pag. Iya meneh tak 1000 lah. Ya? Iya. Arek-arek lagi duduk. Korek emang korek Slawi korek. Lho korek cekake embo ya. Lho, embo ya apa sih kok? Padahal nek embo embo. Embone korek situ. Yo, korek dhewe rokok dhewe ngono lho. Ya wis rong pak nek ngono. Ya rong pak. Gak tak grosisan ta. Nang bayar tahun mana ya? Repot kan niku, eceran gak oleh, sapa gak oleh, rempah gak oleh. Dodol sih blender. Wis gak grosisan ngono. Ya tak gros. Ya. Kau sih ya? Carwani totalane ngono lho ya. Iya iya iya. Berarti piro? 7000 ya? 7000. Wis meneh lah ya. Heeh, meneh ya. Nek butuh maneh. Dek, kau ni kau jangan bulat kan gitu. Mana punya orang betul mana? Betul mengapaan? Dan rekaman. Mengontai ni rekaman barang kau ni. Salah, paling gelak betul mana sih? Gaya sampai no parno ni ya. Iya. Ya, kau nari. Iya, iya. Iya. Hati-hati ni. Iya, lu nggak sana berani. Tak apa-apa, aku betul disiplin kau. Kau tidak salah. Iya, hati-hati kau diku. Si ngabrak ya panjat dia. Iya sih. Oh, no, obrak-obrak kan ya. Pasterman. Oh, lo, Tim. Lo cari. Lo sama dodol rokok, tak? Iya, wis. Makanya tak dulu-dulu, makanya kok dilu, ay. Bisa jalan aku izin, tak kuat-kuat, no. Lapa, pokoknya dia macam salah, gak apa-apa, tak? Saingan berat tau dodol ini. Sampai siapa? Sampai terus ini. Tapi saya dodol sama Jakarta. Sama dia apa ya cari? Lulusan sama aku apa ya dodol rokok? Pasti, em. Kata kan tak terus no, jangan nah. Anang montir. Nah terus ya apa, macam keadaan kau ini terdesak. Oh, tak iya. Ekonomi. Ya, kau apa cari yo sambil boleh ngajar nih tap yo. Iya, apa yang rokok? Sampingan. Kau ngerokok? Enggak, kau macam itu permen lah, tak lu sampean. Ini permen ya eceran tin. Ya kan ada sisi lah kan gampang pucuan ni. Oh, permen ya di ecer. Ah, mau cari? Kau ni bu, anak siapa kau boyong-boyong? Nah, iya aku jadi kau susah lu cari aku ni. Kenapa susah ya apa sih? Butuh anakku sih. Eh? Butuh anakku. Menunggu lonceng. Kok lonceng sih? Eh lonceng kan butuh anakmu kan gawang ngalor ngidul lah masa angin areng. Ngene lho aku beneran ya untuk sampean. Sampe enggak duwe keluarga ta? Aku bujang. Oh sik bujang. Iya. Ngene mari ya arep tulungan aku. Eh? Tulungan aku. Kok nyabrang ta? Rasane aku nyuyu kangkang lho ta. Lah apa aku wis kulino nyabrang dhewe. Iya, tulung aku. Aku lak wis nyambut gawe sik cari. Wah, tepake. Nggone perusahaan roti aku dadi nduk kantor ya. Lho, lho tepak pindho. Aku rene jasaku, barang ono nduk kono. Aku lha kok lancang sih. Lho lancang ya? Iku apa nggowo mule arek bayi iki. Wah, kon niku ya apa ya gak iku anake wewe gombel. Kon gowo. Apa wong arek kok arek bener ngene. Terus gak iso mule lho, delon kok lho. Wah, ayu. Ayu wedok ya ri. Iya, ayu ya wedok. Lah ya barang tak gomu ya gak gerakanku ngamuk-ngamuk ya ri. Oh, ngamuk-ngamuk. Heeh. Curiga ngono ya? Iya, curiga. Jarane aku ki seneng mbak anak ini. Wah, kon kuwi apa kon nggo perkara nyambut gawe enak ono aku soalan. Ya malah aku diusir ya cari aku bingung aku ndek jujukan ya apa aku ki. Tak jujuk kok rumah miskin lho. Rumah miskin. Mulane aku njaluk tolong sampean iki ya. Iya, iya. Njaluk tolong. Ngene mari cari aku ono mari arek iki. Lho, kok ngakoni? Iya. Aku nutupi. Sama ngakoni bapake ngono lho. Kok mutin? Wong aku mentara. Nutupi gedhe bolong gak kober. Nutupi bayek. Alam kok teman-teman ya gelem ambek aku. Gak ngono ne arek iki ya apa upamane tak tak tutupi ya apa. Yo gampang, tak pokoke beres. Aku lak lak cilik rokok iki. Iya. Terus gampang meneh tak gedekno. Pokoke niku rokok cilik gak ngentekno rokok gede. Kok niku ya apa sih? Ditambahi dagangane yo. Oh, supaya gede dagangane. Lah iki yo sing gede ngono lho. Iya iya. Pokoke biaya toko aku, pokoke sampean gelem lho yo. Heeh. Temen ta? Iya iya. Jenenge sapa? Jenenge iki Lastri. Lastri. Iya. Nek ngono tetep sini ya? Iya tetep menangku. Lastri arek iki wedo. Heeh. Nek takoni upamane, "Lamor to ambe jeneng sapa?" Ngomong, "Bejo." Bejo. Heeh. Oh, iya iya ya. Temen ta? Temen lho janjimu ya. Oh, iya. Heeh. Jenenge Pak Basman. Pak Basman. Iya pabrik roti. Iya sarana aku. Iya rono. Iya iya. Temen lho cari ya. Iya iya. Monggo, lho. Kula, Pak. Lah, tokon bali. Heh? Lho, sampeyan iku pun orang-orang rumiyin ta. Apa mung sing kari gowo, Nak? Heh? Yo mboten, mboten barang. Butuh apa kok butuh duit akeh? Kamu bali ini. Pun cukup. Ngare sial pabrik iki. Ngerti kok. Lah, sing genahaken, Pak. Menan apa sih? Sampeyan iku pun orang murid. Ah, terus ya apa ya, Pak? Lare niki enggak ada bapak. Heh? Enggak ada bapak. Temen ta kok? Nggih, saestu. Baru lek. Susu mawon. Kurang enak nggih Bapak nak. Lah niku napa teng njaba? Lho, Mas wis buwa. Monggo-monggo. Nggih, Mas. Nyuwun. Anak-anak lho, Mas. Waduh, primis. Bojo kok watu hitam. Didi, mulane kon nabrak-nabrak oleh bojo kaya areng setingkul. Nggih, Mas. Halo. Napa, Mas? Sampai budi. Napa, Mas? Boten-boten, monggo. Pinarak. Kenapa sih nutup-nutup kena? Lagi monggo pinarak, Mas. Jun. Sampai niku pun kebeneran, Pak. Napa sing lali? Sampai niku wong tua. Nggih. Nek nek diajeni niku mun ngoten carane. Nggih. Lah napa sampean bojoku lho sampean usir-usir? Anane kula usir luwi salah paham. Salah paham curiga sampean nggih. Nggih. Sampeyan mboten semrap kula nek bojone arek wedok niku. Mboten ngrenos. Mboten ngrenos. Mboten ngrenos abu iki apa sampeyan nggih. Iya, Tin. Iki bojomu temen iki. Iki bapakne arek iki, Pak. Ngono kon ben gak ngomong, Tin, kon niku. Di sampean murang-muring mawon. Lah, saniki kula takon. Nggih, Mas nggih. Nek panjenengan iki bojo sampeyan. Sinten sing jenenge bojo sampeyan niku? Apa jare dites? Tes enggak oleh. Wong tes enggak oleh. Jenenge Tini. Sinten jenenge? Tini. Oh, Tini. Lah anake niku lanang apa wedok? Wedok. Jenenge sinten? Wedok niku Estri. Nggih. Jenenge? Jenenge. Lastri. Cocok. Lah yen apa kula bojone? Lah bapakne Tini sinten jenenge? Bejo. Bener ya. Yen apa mboten aisinan sampeyan? Nggih, mboten. Tindin. Apa, ya sepurane Tin ya, bapak waktu iku malah erosi ta. Emosi. Oh, emosi. Ya wis erosi ya. Wis jan mlebu ke mangan. Kenapa-napa? Wis. Kon balere ning mana, Nak? Nggih. Bojomu sak nambe cekene, Nak, ya. Nggih, mentar nuwun, Pak. Oke, kon ngedol montor lho, Nak. Wis, kon ngedol motor montor lho, Nak. Nggih, Mas. Wah, cucumbu. Masih maco mlaku ngono ya kaya. Loh, bener ya apa, Pak? Mulan ta wong ku mikir dhisik. Niku tua-tua berapa sakan nyolong beras ya apa bener. Seneni mane rek aku. Ya, wis ya iki. Apa arek wedok kono bojone? Malah aku diusir-usir penono do aku. Ono bojone arek wedok iku. Ya arek ono bojone. Lho kok kana ya apa sih? Bojone di mane? Lah ono bojone tangka. Lho, ono oh ya ono do jero. Iya ono do jero. Iya ono do jero. Wis teko iki. Wis teko. Wong iki dhuwur apa ndek? Lho wong dhuwur ireng. Lho. Ireng blek. Penanggulan aja kecamatan ta. Lho. Wong ireng blas kuku-kukune ya ireng. Untune ya ireng. Blas bolos. Ireng bolos wae. Penek iku kliru, Pak. Ireng moto ya. Wong iku gak dhuwur ndek rambuté brentik. Oh, apa kon ngawur ae. Wis teko ta wong? Lho wis jero apa? Oh, ten lho kan. Kon sik kaya teko kan. Ayo kaya teko aku ndelok awakmu. Ditututi gak ono sak terus. Lah kan ndelok awakmu durung. Iki lho bojone iki. Iki sampeyan iki. Bapak. Lho kok elek iki. Iya, iya si bojone lah. Iya, bojone anu pembantu sampe. Oh iya. Nang tinggal mlebu nak. Loh, mlebu nak. Ya apa? Wis purane nak. Kok beli loro bulan. Sampe siap aku tak nang. Lah bojone pembantu. Oh, nggih nak. Nggih. Nang saya unak nek sampean iki bojone pembantu kula jenenge iki pembantu kula. Nggih. Lah sing takon nak nggih. Nggih. Sing jenenge mawon kesusu nak. Ora napa kesusu. Nggih. Bojo sampean iki sinten namine nak? Niku asale biyen iku duwe lamone. Ya nggih. Nggih duwe lamongan terus kula seneng padha seneng terus kula tawu. Boten-boten. Bojo sampean iki nggih ta. Nggih. Pembantu kula niki lak bojo sampean ta. Nggih. Jenenge sinten nak? Iku nek mboten salah ngarake Pak Prauto. Ngarake. Lho mboten niku nak. Jenenge bojo sampean niku nak. Jenenge bojo sampean niku. Jenenge iki? Nggih. Jenenge sing bojo sampean iki? Nggih. Sing kula kadhi niku nggih. Niku jenenge Bo. Lho gak ngono nak. Nggih. Jenenge bojomu lho sapa? Tinggal temen iki. Iya. Niku jenenge Tima. Lho kon. Menclek maneh. Ya opere? Lah anake niku lanang napa wedok? Lanang. Lho kon. Lah jenenge sinten nak? Benu. Lho kon. Taman nemen. Lah wong tuane niku lanang napa wedok? Jalan. Lho kon. Jenenge sinten nak? Lahirun. Wis cocok iki. Kan mangulane kon gak metu ya aku mencret kabeh. Cocok-cocok. Oh, apa anu nak? Enak dulu. Enak kene. Oh, nggih. Masalah. Iki sapa lan? Iki sapa? Mbokran aku tak. Kenapa, Pak? Kenapa? Ngene lho, Nak ya. Saiki ngene ae ya. Kok tak takoni? Nggih, nggih. Ya, nggih. Aku takon iku aja sampe kliru salah weso, nggih. Mboten, mboten. Si. Bojone jenenge sapa? Tini. Ya, Pak. Tini. Tini. Nggih. Tima. Aduh, kok kliru. Kok watu. Lah, anakmu iku lanang apa wedok? Wedok. Lanang. Wah, ketemu. Jenenge sapa, Nak? Lastri. Penung. Watu. Lah, mertuamu lanang apa wedok? Lanang. Wedok. Jenenge sapa? Bejo. Lah iki. Aduh loh. Yo pemengklek iki. Lho bapakmu omong netes lho. Cocok gak cocok blas lho. Lho. Kan. Lho sokran. Lho iki kapan? Lho aku bojoku iki. Lah bojok. Sane iki. Iki jane bojone. Bojoku. Lho sane. Tekan ndak ora ta iki. Yo. Kene ngomong ora ta apa bojone. Iki gak ada bojo dhewe kok. Iya. Oh tak apa kok ta. Eh, sing asli iku lho bojone. Lho, niku pun gak ada bojone iki. Lastri ning napa? Yo, pekaro di bojo. Nek ngono iki tipu-tipuan ya akal-akalan tok iki nang ngono. Eh, lho apa iki? Panjenengan memang tak akal supaya arek iki bali sakno. Iya, iya. Nyata-nyata lek dini panjenengan nemu, dadi duduk oleh kula. Lek penemu tenteng panjenengan curiga ya sapa mau tak rabi opo sih upamane lho. Lek gano elek wong aku bujang dino bujang. Benar-benar iki anak nemu. Iya. Aku gak apa-apa nak, aku kuwaten nek kon berbuat jelek roboh bare anak kuruku aku ae. Ngono lho. Oleh nemu ya. Nggih, Pak. Tarung ngono bapak oleh mbagi bola mang bengi. Ya apa? Ya gini. Ya bayi iki ayo di ano nang kantor polisi diserano. Tapi nyata-nyata lek bayi iki nemu. Iya. Supaya kan perpecahan rumah tangga iki, arek iki jangan tak rabi. Ya rabi nang apa kok apa. Nang ku dijalono bantuan sokran sithik barang kon ngebul. Iya. Iya, ya perlu. Kok jomblo main, Bang? Ya. Kok jomblo main ini, Bu? Tak bantu rokok, Bu. Iya. Kok jadi rokok lah. Aku lo dapat rokok, bantu rokok. Ya, cuma keamanannya aja tolong mantri. Iya, iya. Masih oke. Gak cuma keamanan itu aja, masih kendaraan aja tolong Nur. Usus kiri Nur ini. Iya. Kok kamu pakai uang makan diri lah, Nur. Ya kendaraannya ada ya, Nur itu nyetir. Di Meriano lah. Iya, di Meriano. Kereta gak tau siapa? Eh? Andar. Andar. Tapi agak pakai pancer bisik. Hahaha.